Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyarul muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah. Tak henti-hentinya marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terkhusus pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan malam hari ini, mengisi kekosongan yang ada, yang seyogyanya yang mengisi adalah Ustazuna Abu Zainab Abdul Mukti Habibullah, dikarenakan beliau na'am terdapat uzur. Kita akan lanjutkan pada pembacaan dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tanda yang keempat, tanda besar yang keempat dari tanda-tanda hari kiamat, yaitu munculnya atau keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj dari tempat persembunyiannya atau dari tempat yang mengurung, mengisolasi bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Pada kesempatan malam hari ini kita akan sebutkan tanda besar yang kelima dari tanda-tanda hari kiamat, yakni khurujud dabah, keluarnya binatang melata. Yang binatang ini na'am diantara keanehannya adalah bisa berbicara dengan manusia. Dan juga sebagian pendapat menyebutkan binatang ini na'am bisa menuliskan di kening manusia pada saat itu tulisan kafir bagi orang kafir dan mukmin bagi seorang mukmin. Kata mu'alif di sini, yakni Syekh Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan dzakarallah khurujud dabah fi qawlihi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan keluarnya binatang melata ini di antara tanda-tanda besar hari kiamat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 82. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabatan minal ard tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yukinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila perkataan itu telah jatuh kepada mereka, telah menimpa mereka. Al-qaul di sini nanti juga akan disebutkan khilaf di kalangan para ulama makna qaul di sini, apabila perkataan itu telah jatuh atas mereka. Sebagian menafsirkan yang dimaksud dengan qaul di sini adalah wajabal ghadab alaihim, apabila murka Allah Subhanahu wa taala itu telah jatuh kepada mereka, telah menimpa mereka. Sebagian menyebutkan al-qaul di sini adalah wajabal ghadabu alaihim. Sebagian menafsirkan Naam, yang dimaksud dengan al-qaul di sini adalah idza lam ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wajaba sukhtu 'alaihim. Apabila manusia tidak lagi memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, kepada perkara kebaikan, dan tidak melarang dari perkara-perkara kemungkaran, maka murka Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Sebagian juga menyebutkan al-qaul di sini adalah bi mautil ulama wa dhiyabal ilm wa raf'il Quran. Al-qaul di sini adalah dimatikannya para ulama dan dihilangkannya ilmu serta diangkatnya Al-Qur'an. Jadi ini beberapa penafsiran yang disebutkan oleh sebagian para ulama tentang makna al-qaul di sini. Dan apabila telah terjadi perkataan itu telah jatuh kepada mereka, akhrajna lahum dabatan minal ard, maka kami akan mengeluarkan naam seekor binatang yang melata yang ada di bumi, tukallimuhum, yang mengajak bicara mereka. Tukallimuhum di sini nanti juga akan disebutkan, sebagian menafsirkan maknanya adalah naam mukhatibuhum mukhatabatun, tukhatibuhum mukhatabatun, yakni binatang ini bisa mengajak berbicara manusia pada saat itu tatkala dia muncul dengan manusia secara langsung. Dan sebagian menyebutkan maknanya adalah naam tidak hanya dia bisa berbicara kepada manusia pada saat itu, dia juga melukai atau menuliskan di atas kening manusia pada saat itu ucapan atau perkataan kafir, kalimat kafir bagi orang kafir dan mukmin bagi orang mukmin. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila perkataan itu telah menimpa mereka, maka kami keluarkan kepada mereka seekor binatang melata, tukallimuhum, yang mengajak bicara mereka. Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahwasanya naam dahulu manusia dengan ayat-ayat kami, dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, la yuqinun, mereka tidak yakin. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah fi an-Nihayah, telah berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitabnya An-Nihayah, qala Ibnu Abbasin wal Hasan wa Qatadah, berkata naam Abdullah bin Abbas dan juga al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dan juga al-Imam Qatadah rahimahullah, tukallimuhum, makna binatang ini, ya, binatang melata ini naam bisa berbicara kepada manusia pada saat itu tatkala diutusnya, ai tukhatibuhum mukhatabatun, yakni binatang ini mengajak bicara manusia secara langsung. Nah, jadi binatang ini ya bisa berbicara kepada manusia pada saat itu. Warajaha Ibnu Jaririn annaha tukhatibuhum, dan pendapat ini pula dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir bahwasanya binatang itu bisa berbicara dengan manusia secara langsung. Fataqulu lahum, dan binatang ini mengatakan kepada manusia pada saat itu, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahwasanya manusia mereka dahulu dengan tanda-tanda kebesaran kami, la yuqinun, mereka tidak yakin. Wa hakahu an aliyyin wa ata, dan ini juga yang dihikayatkan, pendapat ini juga yang dihikayatkan, yang dijabarkan, yang diungkapkan oleh al-Imam Ali dan Atha rahimahumullah. Qala Ibnu Katsir, berkata al-Imam Ibnu Katsir fi hadza nadhar, pada pendapat ini naam ada tinjauan, ya perlu ditinjau. Kemudian summa qal wa ibn Abbasin, kemudian al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ya, menyebutkan lagi pendapat yang lain. Dan dari Ibnu Abbas, tukallimuhum, makna tukallimuhum ay tajrahuhum. Yang dimaksud dengan tukallimuhum, sebagian pendapat yang telah kita sebutkan tadi, maknanya adalah binatang ini bisa berbicara dengan manusia secara langsung. Sebagian pendapat yang lain yang dinukilkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tukallimuhum ay tajrahuhum, yakni melukai manusia, bimakna taktubu ala jabinil kafir kafir wa ala jabinil mu'min mu'min. Yakni binatang ini tidak hanya mengajak berbicara manusia, dia juga akan menuliskan kata kafir di kening orang kafir pada saat itu, dan kata mu'min di kening seorang mu'min. Wanhu, dan dari beliau juga, tukhatibuhum wa tajrahuhum. Nah, maknanya adalah dijamak, ya. Maknanya tukhatibuhum wa tajrahuhum. Kalau tadi sebagian menyebutkan yang dimaksud dengan tukallimuhum yakni mengajak bicara manusia secara langsung, sebagian menyebutkan ya yang dimaksud dengan tukallimuhum yakni melukai atau menuliskan di kening manusia pada saat itu kata kafir bagi orang kafir, dan muslim mukmin bagi orang mukmin. Dan dari Abdullah bin Abbas juga beliau menjamaknya tukhatibuhum wa tajrahuhum, maknanya tukallimuhum adalah binatang tersebut mengajak bicara manusia pada saat itu dan melukai kening-kening manusia, yaitu menuliskan kata kafir bagi orang kafir dan kata mukmin bagi seorang mukmin. Wahadal qaul yantazimu al mal wahadal qaul yantazimu al madhhabain, dan pendapat ini menggabungkan dua madhab tadi, menjamaknya. Dan inilah kata beliau, wa huwa qawiyun hasanun jami'un lahuma. Dan pendapat ini adalah pendapat yang kuat, yang bagus, yang menggabungkan di antara keduanya. Wallahu a'lam. Maha Allah, dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Jadi ini yang dimaksud dengan na'am tukallimuhum, bahwasanya di antara tanda besar sebelum ditegakkannya hari kiamat adalah akan ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seekor binatang melata yang bisa berbicara dengan manusia, dan juga ya dia akan menuliskan kata kafir di atas kening orang kafir dan kata mukmin di atas kening orang na'am mukmin. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan fi tafsirihi, di dalam tafsirnya, di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi dabatu takhruju fi akhir zaman 'inda fasadin nas. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, binatang ini akan keluar di akhir zaman ketika manusia itu telah rusak, ya. Di akhir zaman manusia semakin rusak. Naam, semakin jauh dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sudah sunnatullah, sudah suratan takdir ilahi, bahwasanya manusia semakin hari semakin buruk. Naam, tidaklah generasi ini semakin baik. Naam, generasi sebelum kita ya, atau generasi sebelum kita itu lebih baik daripada generasi kita ini, dan generasi yang akan muncul setelah kita itu lebih buruk, karena ini adalah sudah sunnatullah. La ya'ti zamanun illa walati ba'dahu asharun min, tidaklah datang sebuah zaman kecuali setelahnya akan lebih buruk. Semakin jauh dari zaman kenabian, maka generasi tersebut keadaan manusia akan semakin buruk, karena akan muncul berbagai macam fitnah yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fitnah yang menimpa manusia semakin hari semakin banyak. Nam digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti potongan-potongan malam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan badiru bil a'mal. Badiru bil a'mali fitanan ka qata'il lail muzlim. Bersungguh-sungguhlah kalian beramal soleh. Naam, di masa-masa fitnah, ya seperti potongan malam, ya fitnah, fitnah keburukan-keburukan itu diibaratkan seperti potongan malam. Dan perhatikanlah ya keadaan malam, ya semakin malam semakin gelap. Ya dimulai dari tadi maghrib menuju isya, terus nanti sampai pertengahan malam semakin gelap dan semakin gelap. Ya, dan keadaan orang juga naam semakin susah ya melihat. Inilah keadaan fitnah. Nanti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin hari semakin banyak. Naam, semakin hari semakin banyak, bukan semakin sedikit ya. Akan bermunculan sekian banyak fitnah-fitnah. Jadi kata Al-Imam Dekati rahimahullah, binatang ini yang bisa berbicara dengan manusia dan juga menuliskan di kening manusia kata kafir bagi orang kafir, kata mukmin bagi orang mukmin, ini akan muncul di akhir zaman ya, ketika manusia itu sudah rusak. Wa tarkihim awamirallah, dan mereka telah meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tabdilihim ad-dinal haq, mereka juga telah mengganti agama yang hak ini. Yukharrijullahu lahum dabatan minal ar. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan seekor binatang melata di bumi ini di tengah-tengah mereka. Kila min Makkata, sebagian pendapat para ulama menyebutkan binatang ini nanti akan muncul di daerah Mekah. Wa kila min ghairiha, dan sebagian lagi menyebutkan binatang melata ini yang bisa berbicara naam dengan manusia, sebagian menyebutkan muncul naam di selain Mekah. Fatakallaman nas, kemudian tak kala dia muncul dia akan mengajak bicara manusia. Wa qala al-Qurtubi fi tafsirihi, berkata al-Imam al-Qurtubi di dalam tafsirnya, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qa'al qawlu alaihim, dan apabila perkataan itu telah menimpa mereka. Al-qaul di sini telah kita sebutkan tadi ya, ukhtulifa fi makna wa qa'al qaul wa fid dabah. Kata beliau al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, para ulama naam silang pendapat, mereka berselisih tentang makna telah jatuh ya, atau telah menimpa perkataan itu atas mereka. Dan para ulama juga mereka berselisih tentang makna dabah ya, tentang hakikat daripada binatang ini. Fakila, sebagian para ulama berpendapat makna waqa'al qawlu alaihim, makna waqa'al qawlu alaihim wajabal ghadabu alaihim, maknanya adalah naam murka Allah Subhanahu wa taala itu wajib atas mereka. Qala Qatada, berkata al-Imam Qatada rahimahullah, wa qala Mujahid, dan juga berkata qalahu Qatada, sebagaimana pendapat al-Imam Qatada. Wa qala Mujahid, dan berkata al-Imam Mujahid rahimahullah, ay haqqul qawlu alaihim bi annahum la yu'minun, telah jatuh ya atas mereka perkataan itu, yakni perkataan yang benar atas mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Wa qala Ibnu Umar wa Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhuma, dan telah berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, idza lam ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wajaba sukhtu 'alaihim. Makna waqal qaul adalah apabila manusia telah meninggalkan perkara yang ma'ruf, naam, tidak lagi mengajak manusia, tidak lagi menasihati manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan manusia tidak lagi yang mencegah manusia, mendakwahi manusia agar mereka meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, wajaba sukhtu alaihim, maka wajib murka Allah Subhanahu wa taala menimpa mereka. Dan inilah keadaan ya, atau sebab azab itu turun naam kepada manusia apabila nasihat sudah tidak diindahkan lagi, sudah tidak didengar lagi. Naam, atau bahkan manusia mayoritasnya na'am adalah ahlul ma'asi, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak ada lagi yang melakukan ingkar mungkar, maka tunggulah ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan azab kepada kaum itu sebagaimana yang terjadi na'am ya, pada kisah-kisah orang-orang terdahulu. Naam, seperti kisahnya bangsa Nabi Lut. Naam, yang mereka dibenamkan ya, diangkat bumi naam yang dihuni oleh penduduk naam dari bangsa Nabi Lut. Naam, kemudian diangkat ya, kemudian dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenamkan di dalam bumi. Sebabnya adalah karena mereka tidak mendengarkan dakwahnya Nabi Lut, nasihat Nabi Lut agar mereka meninggalkan naam perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan fahisyah di mana mereka menyukai naam sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki. Naam, begitu juga naam umat-umat terdahulu yang lainnya dari umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Siang malam Nabi Nuh AS menasihati kaumnya, bahkan dinukilkan sekitar 950 tahun, kurang 50 tahun 1000 ya, beliau menasihati kaumnya agar mereka beriman ya dengan Nabi Nuh AS, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka juga tidak mau ikut kecuali segelintir, dan bahkan sebagian keluarga beliau, anak dan istri beliau, tidak mau mengikuti dakwah beliau. Apa akibatnya? Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan mereka ya, dengan banjir bandang yang sangat besar, yang menenggelamkan orang-orang pada saat itu, bahkan gunung ditenggelamkan kecuali orang yang naam menaiki bahtera, menaiki kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam, dan mereka adalah orang-orang yang beriman dengan Nabi Nuh alaihi salam. Begitu juga kisah-kisah umat terdahulu. Dan juga tidak menutup kemungkinan ya, murka Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala menimpa manusia pada saat ini. Apabila mereka tidak lagi mengindahkan nasihat, ya tidak mau nak menerima nasihat, dan bahkan ahlul haq itu dihinakan oleh mereka ya, atau mungkin kemaksiatan sudah menyeluruh, maka tunggulah. Naam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab ya pada orang-orang tersebut. Nauzubillah min zalik. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan telah berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa qaal qaul yakunu bi mautil ulama wa dhihabil ilm wa raf'il Qur'an. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan telah jatuh perkataan mereka itu terjadi dengan diwafatkannya para ulama. Naam, ini juga diantara ciri-ciri akhir zaman, ya, ciri-ciri hari kiamat, yaitu akan diwafatkannya para ulama, akan diangkat ilmu, dan diangkatnya ilmu itu dengan cara naam biqabdil ulama, ya, dengan cara dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman alimun ittakhadun nasa ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadullu wa adullu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai tidak tersisa kecuali orang-orang yang jahil, sehingga manusia pada saat itu mereka bertanya kepada orang-orang jahil ini, kemudian orang-orang jahil ini berfatwa tanpa ilmu, kemudian sesat dan menyesatkan. Dan ini sudah banyak orang-orang yang seperti ini, sudah banyak dari kalangan ahlul bid'ah yang mereka berfatwa naam sesuai dengan naam hawa nafsu mereka. Ada juga dari kelompok liberalis ya, orang-orang liberal yang mereka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemikiran mereka. Mereka berpendapat bahwasannya pintu ijtihad, kata mereka, na'am, itu terbuka lebar. Setiap orang bisa berijtihad, setiap orang bisa menafsirkan Al-Quran, setiap orang punya hak. Maka apabila pintu ini dibuka, ya, pendapat ini dipakai, na'am, akan rusaklah tatanan agama ini. Ya, betapa banyak perkataan-perkataan para ulama, dan itu ijma' para ulama yang mereka bantah, padahal itu ijma', ya, ijma' para ulama, sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama, kemudian mereka selisihi. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, waqa'ul qaul, ini terjadi dengan diwafatkannya para ulama dan dihilangkannya ilmu dan diangkatnya Al-Qur'an. Qala Abdullah, aktsaru tilawatil Qur'an qabla ayurfa'ah, qalu hadhil masahib turfa'. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga beliau mengatakan, perbanyaklah membaca Al-Qur'an sebelum Al-Qur'an ini diangkat. Mereka mengatakan hadhil masahib turfa', nam Al-Qur'an ini, ya, mushaf-mushaf ini akan diangkat. Ya, sebagian menyebutkan tulisan-tulisannya ini akan dihilangkan. Na'am. Fa kaifa bima fi suduri rijal? Lalu bagaimana Al-Qur'an yang ada di dada-dada manusia, yang dihafal oleh manusia? Qalu yusra 'alaihi lailan fayasbihuna minhu faqran kafran. Na'am, wa yansawna la ilaha illallah, wa yaqauna fi qaulil jahiliyah wa as'arihim wa dhalika hina yaqaul qaulu alaihim. Na'am, lalu bagaimana Al-Qur'an yang dihafal di dada-dada manusia? Beliau mengatakan, ya, Al-Qur'an yang ada di dada-dada manusia itu akan dihilangkan dalam satu malam, ya, di dada-dada manusia. Dan mereka melupakan kalimat la ilaha illallah. Ini juga diantara na'am tanda-tanda hari kiamat. Ya, hatta la yuqal la takumu sa'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta la yuqal Allah Allah, dalam riwayat yang lain la ilaha illallah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak ada lagi yang mengatakan di dunia ini lafaz Allah Allah. Dalam riwayat yang lain la ilaha illallah, lafaz tauhid. Wa yaqauna fi qaulil jahiliyah, maka keadaan manusia pada saat itu mereka berada, ya, pada keadaan seperti orang-orang jahiliyah. Wa as'arihim, dan siar-siar mereka. Wa dzalika hina yaqaul qaulu alaihim, dan itu terjadi tatkala perkataan itu menimpa mereka. Summa dzakara aqwalan ukhra, kemudian beliau menyebutkan pendapat-pendapat yang lain, makna daripada waqa'al qaulu alaihim. Summa qal, kemudian beliau mengatakan, qultu wa jami'ul aqwali 'inda ta'ammuli turja'u ila ma'nan wahid, kata beliau, dan seluruh pendapat-pendapat para ulama apabila kita telaah lagi, ya, apabila kita telaah lagi, kata beliau, itu kembali kepada makna yang satu. Wa dalilu alaihi akhirul ayah, dan dalilnya adalah, na'am, tafsirannya adalah akhir ayat itu, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahwasanya manusia, ya, dahulu mereka dengan ayat-ayat kami, dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak beriman. Wa quri'a, dan sebagian membaca, na'am, anan nasa bi fathil hamzah, kata anna di sini dengan fathah, sebagian inna. Na'am, ini, ya, pendapat sebagian para ulama tentang makna waqa'al qaulu alaihim, apabila perkataan itu telah jatuh kepada mereka. Sebagian menyebutkan maknanya adalah apabila murka Allah Subhanahu wa taala itu telah menimpa mereka. Sebagian menyebutkan, na'am, maknanya adalah apabila manusia tidak lagi menyeru kepada perkara yang ma'ruf, mencegah dari perkara yang mungkar, maka jatuhlah al-qaul kepada mereka, yakni murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagian juga menyebutkan waqal qaul, yakni dengan dimatikannya para ulama, diangkatnya ilmu dan dihilangkannya Al-Qur'an. Kemudian kata Syekh Fauzan hafizahullah, wa fi sahih Muslim, di dalam sahih al-Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya ini? Antum sini sini. Sini sini, maju, antum aja, antum aja. Antum. Maju lagi sini, sini, mundur lagi. Nah. Dan di dalam sahih al-Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Di dalam sahih al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan tiga perkara apabila telah muncul. Kemudian beliau membawakan Na'am ayat 158 dalam surat Al-An'am, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak akan bermanfaat iman seorang hamba yang belum beriman sebelumnya. Aw kasabat fi imaniha khaira, atau dia mendapatkan kebaikan dari imannya. Tatkala muncul tanda-tanda ini, kemudian dia beriman, tidak lagi memberikan manfaat. Apa tiga tanda tersebut? Dia sebutkan tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari, na'am dari tempat terbenamnya. Ini diantara tanda-tanda hari kiamat, dan ini adalah akhir ya ditutupnya pintu tobat. Ya, akhir di pintunya, ditutupnya pintu tobat adalah tatkala matahari itu ya terbenam, tatkala matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Naam. Wad dajjal, dan munculnya dajjal. Kalau ada orang yang beriman tatkala munculnya dajjal, maka tidak bermanfaat lagi. Di antara illah yang disebutkan oleh para ulama, yang kenapa ya iman seorang hamba tidak bermanfaat, ya tatkala munculnya tanda-tanda hari kiamat baru dia beriman, ya karena na'am dia beriman ya itu bukan dari hatinya, dia beriman karena terpaksa. Na'am, dia beriman karena terpaksa. Wadda batul ar, dan munculnya binatang melata yang ada di bumi. Wakhtulifa fi ta'yini hadhihi dabah wa sifatiha wa min aina takhruju ikhtilafan katiran wa qad dzakarnahu fi kitabin fi kitabi at-tadhkirah. Kata beliau, dan para ulama berselisih tentang apa sebenarnya binatang ini, bagaimana bentuknya. Ini para ulama berselisih karena khabar-khabar yang datang dari Al-Qur'an, begitu juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya menyebutkan ya nama binatang ini akan keluar dabah, kemudian na'am hanya disebutkan tujuan dabah ini diutus, ya tujuan binatang ini diutus, yakni mengajak manusia berbicara dan menuliskan di kening manusia kata kafir bagi orang kafir, kata mukmin bagi orang mukmin. Hanya ini ya, berita yang datang dari Al-Qur'an. Begitu juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu para ulama berselisih ya tentang hakikat binatang ini, seperti apa bentuknya. Wa min aina takhruju ikhtilafan katira, dan dari mana binatang ini keluar? Ini dengan persisian sangat banyak. Telah kita sebutkan tadi, sebagian pendapat menyebutkan binatang ini akan muncul dari negeri Mekkah. Sebagian berpendapat ya negeri yang lain. Sebagaimana yang telah kami sebutkan di dalam kitab At-Tadhkirah, wa nadhkuruhu huna insyaallah taala mustawaffa, dan kami akan menyebutkan ya di tempat ini insyaallah secara sempurna. Kemudian kata beliau habibullah, wa an Hudzaifah ibnu Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dan dari sahabatnya mulia Hudzaifah ibn Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala tala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maju dong. Sini. Tala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar. Kata Hudzaifah ibn Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Naam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk kami dalam keadaan kami natadzakar, ya, saling memberikan pelajaran, saling menasihati. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ma natadzakaru, ma natadzakarun, apa yang sedang kalian perbincangkan? Qalu nadzkuru sa'ah, kami sedang memperbincangkan masalah hari kiamat. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha lan takuma sa'atu hatta tara qablaha asra ayatin. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan ditegakkan sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda. Tanda-tanda ini adalah tanda besar. 10 tanda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah tanda-tanda besar. Naam, sebelum ditegakkannya hari kiamat. Wa dzakara minha, dan beliau menyebutkan di antara 10 tanda tersebut adalah ad-dabbah, munculnya binatang melata. Rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Daud At-Tayalisi wa Muslimun wa Ahlus Sunan. Dan ini hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dan al-Imam Abu Daud At-Tayalisi dan juga al-Imam Muslim dan Ahlus Sunan, pemilik As-Sunan. Wa qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi rahimahullah, hadza haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang hasan, yang sahih. Wali Muslimin, kemudian kata beliau habibullah, dan di dalam sahih Imam Muslim min hadisi Al-Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadis Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, badiru bil a'mali sittan, bersegeralah kalian beramal soleh sebelum muncul di tengah-tengah kalian 6 tanda, ya, 6 perkara. Di antara yang beliau sebutkan perkara tersebut adalah tulu asyamsi min maghribiha, terbitnya matahari, munculnya matahari dari tempat terbenamnya. Wad dajjal, dan keluarnya dajjal. Wad dabah, dan munculnya dabah. Jadi jelas hadis ini menunjukkan kepada kita, ya, di antara tanda-tanda besar hari kiamat akan munculnya ad-dabah, binatang melata yang bisa berbicara. Al-hadis wali Muslim aidan min hadis Qatadah anil Hasan an Ziyad ibni Rabbah an Ziyad ibni Rabbah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan pada sahih al-Imam Muslim juga dari hadis Qatadah dari Hasan an Ziyad ibni Rabbah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, Badiru bil amali sittan, bersegeralah kalian beramal soleh sebelum muncul 6 perkara. Ad-dajjal wad-dukhan wad-dabatal ar. 6 perkara tersebut yang disebutkan adalah munculnya dajjal, munculnya ad-dukhan, nanti kita akan sebutkan, kita akan bacakan, ya, munculnya ad-dukhan, asap. Wad-dabatal ar, ya, munculnya binatang melata. Al-hadith. Wa qala Muslimun, berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakrin ibni Abi Syaibah, haddatsana Muhammad bin Bishr an Abi Hayyan an Abi Zur'ah an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhum, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar ibni Abi Syaibah dan telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad ibn Bishr dari ayahnya Hayyan, nah dari Abu Hayyan, dari Abu Zur'ah, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, boleh mengatakan hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan lam ansahu ba'du, aku pernah menghafal na'am dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang tidak pernah aku lupakan. Hadis tersebut, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalal ayati khurujan tulu'us syamsi min maghribiha wa khurujud dabati 'alan nasi duhan wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala ithriha qariban. Kata beliau, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tanda-tanda besar hari kiamat yang akan muncul pertama kali adalah munculnya ya na'am atau terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, dan masalah na'am tanda yang mana pertama kali muncul pada hari kiamat nanti, ini telah kita singgung, ini khilaf di kalangan para ulama karena konteks hadis, teks hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beraneka ragam. Ada sebagian menyebutkan seperti hadis ini, ya, munculnya yang pertama kali adalah na'am terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Dan para ulama yang lain berpendapat dengan pendapat yang lain, ya, sebagaimana urutan yang disebutkan oleh Syekh Fauzan di sini. Ya, urutan yang disebutkan oleh Syekh Fauzan di sini. Na'am, yaitu apa yang telah kita sebutkan, ya, di antara tanda-tanda besar ya hari kiamat yang telah kita sebutkan, apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan habibullah adalah munculnya Al-Imam Mahdi. Jadi ini versi ya pendapat di kalangan para ulama, ya, mereka berbeda pendapat tanda apa yang pertama kali nanti muncul dari 10 tanda yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka khilaf dalam masalah ini karena konteks hadis yang datang, teks hadis yang datang itu dalam bentuk beraneka ragam. Ya, ada yang menyebutkan Imam Mahdi dahulu, ada yang menyebutkan seperti hadis ini bahwasanya yang muncul tanda yang besar yang muncul yang pertama kali adalah na'am terbitnya matahari dari tempat terbenamnya dan tanda-tanda yang lain. Wa khurujud dabah, dan keluarnya dabah binatang melata, ala nas ya duha, di hadapan atau di tengah-tengah manusia pada waktu duha. Wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra ala ithriha qariban, dan tanda mana saja yang muncul ya maka yang lain akan menyusul, sebagaimana yang telah kita sebutkan ya, pada pelajaran sebelum-sebelumnya, pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwasanya tanda-tanda hari kiamat ini ya, ini na'am seperti ya mutiara, susunan mutiara. Na'am ya, susunan mutiara apabila ya muncul atau lepas satu, maka tanda yang lain akan mengikuti berurutan. Na'am. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ai awalul ayati allati laisat ma'lufatan wa in kanat ad-dajjal wa nuzuluhu Isa alaihi salatu wassalam minas sama' qabla dhalik wa kadzalika khuruju Ya'juj wa Ma'juj fa kullu dhalika fa kullun dhalika umurun ma'lufah. Kata Imam Nukati rahimahullah, tanda yang pertama ya, tanda awal atau tanda yang pertama yang akan muncul adalah tanda-tanda yang tidak dikenali oleh manusia, yang na'am tidak biasa, walaupun ya dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit sebelum itu, dan turunnya atau keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, semua ini adalah tanda-tanda yang dikenali oleh manusia. li'annahum basyarun, dikarenakan mereka adalah manusia, dajjal manusia. Turunnya Nabi Isa alaihissalam, ya, ini juga manusia. Begitu juga bangsa Ya'jud dan Ma'jud, ini juga bangsa manusia. Akan tetapi yang munculnya binatang melata ini adalah tanda yang tidak biasa. Naam, bagi manusia pada saat itu. Fa amma khurujud dabati ala syaklin ghayra ma'lufatin wa mukhatibatiha an-nasa wa wasimaha iyahum bil iman wal kufri. Maka adapun keluarnya binatang melata ini, dia akan keluar dalam bentuk yang tidak dikenali oleh manusia, yang manusia tidak terbiasa dengannya. Dan binatang ini akan mengajak manusia pada saat itu dan menuliskan, mengecap ya, di kening manusia pada saat itu, naam, dengan iman dan kufur. Ya, dia akan menuliskan di kening manusia kata kafir bagi orang kafir, kata mukmin bagi orang mukmin. Fa amrun kharijun an majaril adat, maka keluarnya dabah ini adalah sesuatu yang menyelisihi kebiasaan manusia, menyelisihi adat manusia. Wa dzalika awalul ayatil ardiyah, dan itu adalah tanda-tanda awal ya yang ada di bumi. Kama ana tulu asyamsi min maghribiha ala khilafi adatiha al-ma'lufati awalul ayati as-samawiyah, sebagaimana terbitnya matahari dari tempat terbenamnya menyelisihi kebiasaannya. Naam, ini adalah tanda yang dikenali al-ma'lufa ya, dari tanda-tanda besar hari kiamat dari langit. Intaha ya, tanda yang akan muncul ya dari keadaan langit, yakni naam terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Wa amalu hadhihi dabatu kama ja'at bihil ahaditsu, adapun misi atau perbuatan yang akan dilakukan oleh binatang melata ini sebagaimana yang telah datang dari hadis-hadis, annaha tusimun nasa almu'mina wal kafira, bahwasanya binatang ini naam akan menuliskan, akan mengecap ya naam di kening manusia, naam kata mukmin dan kafir. Fa amal mukmin fayara wajhahu ka'annahu kaukabun durriyun, adapun seorang mukmin maka akan dilihat wajahnya, wajahnya akan terlihat seperti bintang yang bersinar. Wa yuktabu baina ainaihi mukmin, dan akan ditulis di antara kedua matanya mukmin. Wa amal kafir, adapun orang kafir, fatan kitu atau fatun katu baina ainaihi nuktatun sauda, maka akan dipahat atau ditulis di antara kedua matanya itu naam nuktatun sauda ya, tanda hitam. Wa yuktabu baina ainaihi kafir, dan akan ditulis di antara kedua matanya itu kata kafir. Allah ta'ala bisawab. Kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu isya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.